putra telu. Agung karo putri disuwun karo Gusti ingkang akarya jagat. Nek sing barep iki kakung disuwun supaya sing kali iki putri ben genep dadi ya iso nerusake karo kabisane sing sepuh. Ning aku percaya kok putra seni iki wis dialiri darah seni dadi ya wis. Mesti dengan sendirinya. Tinimbang ngomong-ngomong ijen dikira wong owah. Mumpung durung mlebu nang omah. Arep leren eneng isor wit iringen kene dhisik karo arep ura-ura. Arep nanjakake para ibu-ibu waranggana. Perlu kula badhe nepangaken dhateng para miyarsa. Hawit kanthi menika namung saged pirsa lumantar swanten. Kula urutaken pinangka dados suwing waranggana ing dalu menika. Pundutan saking laladan Kabupaten Klaten. Dalemipun wonten ing laladan Kecamatan Ceper. Celak pabrik gendis mengitan. Wonten dalem enggal. Asmanipun Ibu Sutantinah. Ibu Sutantinah. Kepareng badhe mirengaken, monggo menika swantenipun badhe kula aturaken menika mangke. Lajeng ingkang angka kalih ingkang sak celakipun menika Mid in Karanganyar. Loh, Kabupaten Karanganyar tumut laladan Surakarta, Jawi Tengah, Indonesia. Asmanipun Ibu Sri Suparmi alias Migut. Ingkang wingking piyambak menika Mid in Kabupaten Boyolali, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Oh. Kaya batik cap-capan kaya ngono kok unine kok. Asmanipun Ibu Sri Muryati saking Dusun Metruk. Wah menika menawi badhe madosi radi rekaos menika. Margi nggih radi mlebet tur celak lepen mangku lapangan. Oh. Kula badhe ngicipi swantenipun Ibu Waranggana. Cobi monggo wangsul kados nalika taman kanak-kanak, Bu. Iri-siri santai lololololo. Matu salelelele manu epo dangunine. Ku-ku anunine. Ku-ku an. Wah, ya wong isih enom ngengkuk-ngkuk ya baut. Ini kaya Petruk wis tuwa ngene iki ya wis rada ngosik lon-alon. Ngengkuk-ngkuk ya ngengkuk-ngkuk ning alon-alon lah wong sing diengkuk-ngkuk ya wis pitung sasi ta kepiye. Sak menika kirang jangkep menawi kakungipun mboten mungel. Wiwit sing bonang penerus nganti wiraswara anyaran. Wah, wis nyambut gawe ora kaya iki abote. Abene mak ceklek terus. Ing kene markane. Sida nyang pusat sesuk. Ngerti ana ing ngono ora mangkat aku. Iri-siri santai lololo. Matu sale lelele manu epo dangunine. Ku-ku anunine. Ku-ku an. Oh, kaya ketok regeng. Ketok semua. Ku-engku anghai. Ndoke isih keri. Sak menika dipun duetaken. Oh, duet. Wah, ala modern kok duet. Kakung kalian putri. Sareng nanging ingkang ngedum kula. Iri-siri santai lololo putri. Madu salelelele. Kakung manuke podhang. Manuke sing putri. Oh, sing putri ya duwe manuk kok. Hahaha. Unine sing unek-unek ki sing kakung, sing engkok-engkok, sing putri. Ayo. Monggo. Ji, ro, lu. Risiri sante la la la la. Mantu salelelele. Manu e podang. Unine. Ku-kuan. Unine. Ku-kuan. Wah, golongan kuat. Lho ngatasi wong telu ngengkok-ngkok sak rombongan kok ya menter wae lho. Wah, ini wong pancen tenaga pilihan kok. Lho bab swara lho iki lho. Aja tok gambarke warna-warna lho iki. Aku mau rusuh iki. Kaji kok. Agre rusuh karam. Sak menika gentos pun walik. Iris-iris santil lololo kakung. Madu salilele putri. Manu e podang. Manu e sing kakung. Unine sing unek-unek ke sing wedok. Sing engkok-engkok sing kakung genti. Yo. Setunggal kalih tiga. Iris-iris santil lololo. Madu salilele. Manu e podang. Unine. Semono semangat kok sing ora semangat mung sing semende nggon tembok kae tok. Sajale ngengkok-ngkok karo ngarah-arah. Margo wong omah ora ning gange kok kuwi. Engkok-engkok seru ya krungu tanggane. Lho iki ora rusuh lho iki lho. Karam. Uning, monggo pun tampi metaraman. Monggo butin. Wah, jer mijeti gares ya lek mau. Kledang tak sawang adiku Petruk sing wis bali nyang Karang Kedempel. Wah. Leh tak petuk milalagon karmane Petruk. Iramane rodok sesek nanging kure kudu sayuk. Langsung jumengglung. Petruk nganggo lesung jumenglung. Kedep tas mak aku nyawang selendang biru.